apa iki cinta lane aku rokowe pancen tujodone mungkin wis takdire Gusti wis ndalake nyiake kanthi sing nyata takdire Gusti wis ndalake nyi